بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وفقني الله وإياكم pertemuan yang lalu kita telah membahas satu permasalahan tentang pembagian takbir di sisi ahli sunnati wal jamaah. Apa itu hasan? Nah, takbir mutlak dan takbir muayyan. Takbir mutlak itu yang bagaimana tuan? Nah, misalnya, yaitu hukum, ya penetapan hukum pengukuran atas suatu perbuatan atau perkataan atau keyakinan, atau penetapan hukum atas suatu pelaku perbuatan, tapi secara mutlak tanpa melihat orang per orangnya. Nah, adapun muayyan, apa sebenarnya? Nah, yaitu penetapan hukum kafir terhadap orang atau pribadi yang terjatuh dalam perbuatan, perkataan atau keyakinan kufur. Baik. Dan untuk takfir muayyan ini tidaklah boleh seseorang menetapkannya sampai apa menjadi. Atau penetapan hukum kafir kepada muayyan, kepada orang per orang, tidak boleh kecuali apabila terpenuhi apa? Bila terpenuhi syarat-syaratnya dan terbebas dari penghalang-penghalang. Baik. Kita masuk pada permasalahan kedua, khuturatut takfir, bahayanya penetapan hukum takfir. Qala wa takfiru amruhu azimun wa khataruhu jasim wahuwa bagyun syadidun. Pengkafiran terhadap seseorang itu perkaranya besar dan bahayanya itu sangatlah luas, serta hal tersebut merupakan suatu kedzaliman yang sangat besar apabila ditetapkan pada orang yang tidak pantas untuk mendapatkannya. يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله dalam syarah Al-Tahawiyyah, ابن أبي العز mengatakan فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. Karena sungguhnya merupakan sebesar-besar kezaliman, yaitu seseorang mempersaksikan atas orang lain secara pribadi, ya, menetapkan kepada suatu pribadi tertentu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, dan Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya, bahkan ya menetapkan dia itu kekal di dalam neraka. Ini tentunya merupakan suatu kedzaliman yang sangat besar apabila salah dalam menempatkan. Fulan kafir, berarti maknanya apa? Fulan itu tidak akan Allah ampuni, fulan itu tidak akan mendapatkan rahmatnya dan kekal di dalam neraka, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ini tentunya apabila salah dalam menempatkannya, ikhwani fillah, akan terjatuh pada suatu kedzaliman yang sangat besar. Qala fal hukmu ala muayyanin bil kufri yatarattabu alaihi ahkamun fid dunya wa fil akhirah. Penetapan hukum atas suatu pribadi dengan kekafiran berkonsekuensi atasnya hukum-hukum yang banyak, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan ini penting untuk kita ketahui, ikhwani fillah, sehingga seseorang tidak bermudah-mudahan menetapkan fulan ibnu fulan kafir dan seterusnya, kecuali yang memang betul-betul jelas tentang kekafirannya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Adapun bermudah-mudahan, maka dia berada di atas ya jalan kecelakaan. Amma fid dunya fayatarattabu alaihi istitabatu. Adapun di dunia, maka penetapan hukum kafir terhadap seorang pribadi berkonsekuensi padanya beberapa hal, yaitu yang pertama istitabatu, harus ya dimintai tobat. Kenapa? Karena berarti dia murtad, ikhwanillah. Seorang muslim kemudian ya telah ditetapkan bahwasanya dia kafir, berarti murtad. Maka wajib untuk dimintai tobat. Namanya istitabah. Fa in taba wa raja'a ila al-islam fi khilal thalathi ayyam qubila min. Baik. Maka apabila dia bertobat dan rujuk kepada Islam, mau kembali lagi kepada Islam, bertobat dari perbuatan atau keyakinan atau ya perkataan kufurnya, kemudian mau kembali kepada Islam, fi khilali thalathati ayyamin qubila minhu dzalika wa tubik, maka diterima tobat dari dia dan rujuk dari dia tersebut apabila masih dalam jangka waktu 3 hari. Istitabah biasanya ikhwan fillah diberi jangka waktu 3 hari untuk berpikir. Nah, apabila dalam waktu 3 hari ini dia mau rujuk, mau kembali kepada Islam, diterima dan ditinggalkan, dalam artian dibiarkan hidup. Namun apabila dia tidak mau kembali, maka masuk pada konsekuensi kedua. Idza aba an yatuba wajaba qatluhu. Apabila dia enggan untuk bertobat, maka wajib untuk membunuhnya. Ini bagi pemerintah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa saja yang mengubah agamanya, maka bunuhlah oleh kalian. Hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Man di sini umum, ikhwani fillah. Dipraktekkan apa yang telah kita pelajari dalam usul. Tayyib, siapa saja yang mengubah agamanya. Tayyib, dan hal ini ikhwani fillah dikhususkan ba'da istitabah, setelah dia dimintai tobat. Ya, setelah dimintai tobat, kalau dalam jangka waktu yang ditentukan tidak mau pula rujuk, baru dia dibunuh oleh ya, pihak yang berhak untuk membunuhnya dari waliul amr. Konsekuensi yang ketiga dari hukum di dunia, ikhwani fillah, ketika seorang menetapkan kafir kepada orang lain, berarti yumna'u min at-tasarrufi fi malihi fi muddati istitabatihi. Fa in aslama fa huwa lahu wa illa sara fai'an li baitil mali min hini qatlihi aw mautihi 'ala riddah. Ditahan dari menggunakan hartanya pada jangka waktu ya permintaan taubat tadi. Maka apabila dia mau menerima Islam dan rujuk, harta itu untuknya, yakni tetap menjadi miliknya. Dia diperbolehkan lagi untuk mempergunakan hartanya. Namun jika tidak mau rujuk, tidak mau bertobat, harta tersebut menjadi fai', menjadi fai' bagi baitul mal, diambil oleh baitul mal kaum muslimin semenjak dia dibunuh atau semenjak matinya di atas kemurtadan. Tapi berarti harta tersebut tidak menjadi warisan afanifillah, tapi langsung diambil oleh baitul mal kalau tidak mau rujuk kepada Islam. Wakilah min hini irtidadihi yusrafu fi masalihil muslimin. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya diambilnya harta tersebut semenjak dia murtad, nah, kemudian digunakan ya bagi kemaslahatan kaum muslimin. Namun yang awal tadi itulah yang rajih, yaitu semenjak dia menolak untuk bertobat. Nah, karena kalau ketika dia murtad dan masih pada jangka waktu diminta taubatnya, maka masih ada kesempatan harta tersebut bisa kembali ke tangannya. Ini konsekuensi ketiga. Kemudian yang keempat, qat'ul ukhuwah ad-diniyah bainahu wa baina ikhwanihil muslimin. Terputusnya ukhuwah diniyah, persaudaraan secara agama antara dia dengan saudara-saudaranya kaum muslimin. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Adapun dengan orang-orang kafir tidak diperbolehkan untuk membangun ukhuwah diniyah. Bahkan harus berlepas diri dari orang yang telah kafir. Ukhuwah terputus. Ukhuwah diniyah. Walaupun mungkin bagi seorang yang mempunyai ukhuwah nasab, ya tidak akan terputus dari sisi nasabnya, tapi dari sisi din dan kewajiban untuk membenci, tidak boleh mencintai, secara agama terputus. Wa fasakhu nikahihi, dan fasakh nikahnya. Kalau dia masih punya istri yang muslimah, maka langsung seketika dengan murtadnya orang tersebut, nikahnya menjadi rusak, batal. Nah, tidak boleh dia mendatangi istrinya yang muslimah, harus dipisahkan. Wa inqita'u tawaruthi bainahu wa baina aqaribihi, dan terputusnya saling mewarisi antara dia dengan kerabatnya dari mereka-mereka yang mempunyai hak waris. Fala yarithuhum wala yarithunahu, maka orang yang murtad ini tidak bisa mewarisi harta-harta kerabatnya dari kalangan yang dia menjadi ahli waris bagi mereka, tidak pula mereka menjadi ahli waris untuknya kalau yang murtad ini mati. Karena antara muslim dan kafir tidak bisa mewarisi ikhwan fillah. Terdapat di sana hijab, pembatas untuk bisa saling mewarisi dikarenakan kekufuran. Konsekuensi yang kelima, idza mata aw qutila ala riddatihi fa innahu la yughassal wa la yusalla alaihi wa la yudfanu fi maqabiril muslimin. Konsekuensi berikutnya, apabila dia mati atau dibunuh di atas kemurtadannya, maka sungguhnya dia itu tidak boleh dimandikan, tidak pula disolati, tidak pula dikubur pada kekuburan kaum muslimin. Inna wa innama yudfanu fi maqabiril kuffar, dan hanyalah dia itu boleh dikubur di pekuburan orang-orang kufar, harus dipisahkan. Aw yuwara fi turabi fi ayyi makanin ghairu maqabiril muslimin, atau dia yang penting apa, dibuang, ditutup dengan tanah di tempat mana saja selain di pekuburan kaum muslimin, karena tidak mempunyai harga, tidak mempunyai kehormatan. Nah, cuma yang penting jangan sampai bangkainya ini ya membuat repot dengan baunya, dipendam di tempat selain pekuburan kaum muslimin, di ladang, tempat mana yang penting harus terpisah dari pekuburan kaum muslimin. Ini lima hukum yang merupakan konsekuensi penetapan kafir terhadap seseorang di dunia. Wa amma ahkamul akhirati fahiya akhtaru a'zam. Adapun tentang hukum-hukum di akhirat yang merupakan konsekuensi penetapan kafir terhadap seseorang, tentunya ini lebih berbahaya dan lebih besar. Bagaimana tidak, ikhwan fillah? Wa hiya hirmanul insani min rahmatillah ta'ala. Pengharaman seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmatinya. Tidak akan merahmati orang-orang kafir. Wal khulud finnar, dan kekekalan di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan musyrik dan ahli kitab, mereka itu berada di neraka jahanam kekal di dalam. Begitu banyak ayat-ayat yang menetapkan tentang kekalan orang-orang kafir di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesempatan untuk keluar. Wa qat'u raja'ihi minal khuruji minha, dan terputusnya harapan orang tersebut untuk bisa keluar dari neraka. Tidak ada kesempatan untuk bisa keluar dari neraka. Mereka meraung-raung bagaimanapun untuk dikeluarkan dari neraka, tidak akan pernah keluar darinya. Bahkan semakin hari semakin bertambah dahsyat hukuman yang diterima. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fadzuku falan nazidaku illa adzab. Fadzuku falan nazidaku illa adzab. Rasakanlah oleh kalian azab ini, dan sungguh kami tidak akan pernah menambahkan untuk kalian kecuali adab. Semakin hari bertambah, semakin dahsyat adab yang mereka terima. Wa'ada mustihqaqihi lisyafa'ah, dan tidak berhaknya mereka atau orang yang dihukumi kafir ini untuk mendapatkan syafa'ah. tidak akan mungkin bisa mendapatkan syafaat. Karena Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari kalangan ahli tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Mereka itu tidaklah akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridai. Dan Allah tidak ridha terhadap kekufuran. Wala yardha li'ibadihil kufur. Dan Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekufuran. Sehingga tidak akan mungkin bisa mendapatkan syafaat. Ini hukum di akhirat. Ya, secara otomatis afanifillah, mereka tidak akan punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Nah, berarti sangat berbahaya ketika seseorang menetapkan kepada orang lain itu kafir tanpa dibangun di atas dalil. Dan hal ini ikhwan fillah tentunya berhubungan ikhwan fillah dengan pengeluaran seorang muslim dari lingkaran keislamannya. Adapun dia asalnya memang sudah berada di atas kekufuran, ya dia tetap berada di atas hukum asalnya bahwasanya dia kafir. Nah, dan nanti akan kita ketahui bedanya, ya, antara menetapkan seorang yang muslim kemudian keluar dari kekafiran dan menetapkan seorang yang kafir untuk masuk ke dalam keislaman. Ada perbedaan yang sangat jauh di antara keduanya yang menunjukkan betapa Islam ini, ya, sangat rahmat, sangat penuh dengan rahmat terhadap para pemeluk. Sehingga karena bahaya yang begitu banyak dan konsekuensi yang begitu berat terhadap penetapan kafir terhadap seseorang yang asalnya muslim, fanifillah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan peringatan yang banyak dalam Al-Qur'an serta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan berikutnya, pada poin yang ketiga, at-tahdhiru minat takfir. Setelah kita mengetahui bahaya dari takfir, kita akan membahas tentang dalil-dalil atau sebagian dalil yang memperingatkan kita semua dari takfir. Qala ta'ala, wala tanabazu bil alqab. Fisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Syahid dari ayat ini pada potongan pertama ikhwan fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin dari tanabuz, saling, ya, melempar satu sama lain dengan lakop-lakop. Yang tafsirnya, qala al-imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, huwa qaulur rajuli li akhihi ya kafir ya fasik. Yaitu perkataan seseorang kepada saudaranya, wahai kafir, wahai fasik. Ya, memanggil satu sama lain dengan lakop-lakop yang tidak sesuai. Bisal ismul fusuq ba'dal iman. Allah Subhanahu wa taala katakan demikian. Wa hadza muwafiqun li hadzal hadis. Dan hal ini, ya, cocok, sesuai dengan hadis ini. Maksudnya karena perkataan Ibnu Abdul Bar ini datang dalam konteks syarah terhadap hadis Abdullah bin Umar yang akan datang penyebutannya ikhwan fillah, yaitu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, memanggilnya dengan laqab kafir, wahai kafir, maka sungguh ya salah seorang dari keduanya akan membawa konsekuensi dari panggilan tersebut. Sebagaimana telah kita lewati kemarin penjelasan secara ringkas ketika membaca dalil-dalil yang ada dalam permasalahan takfir. Fal-Qur'anu wa sunnatu yunabbihani an tafsikil muslimi wa takfirihi illa bibayanin la ishkalahi. Maka Al-Qur'an dan sunnah telah memperingatkan dari penetapan hukum kefasikan dan penetapan hukum kekafiran terhadap seorang muslim, kecuali dengan bayan, dengan kejelasan yang tidak ada iskal padanya sama sekali, tidak ada kerancuan sama sekali, yakni betul-betul gamblang bahwasanya dia itu kafir, bahwasanya dia itu fasik. Tidak ada kerancuan lagi. Oleh karena itulah dulu kita lewati dalam permasalahan menetapkan kekafirannya ulatul amr kafanifillah, sehingga pada kondisi tersebut diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk ya khuruj, memberontak, yaitu illa antara kufran bawahan, ya, kekufuran yang sangat jelas yang tidak ada takwilnya sama sekali, itu diperbolehkan untuk menetapkannya. Walihada amarana Allahu bitabayyuni wattathabbuti 'inda itlaqi hadzal hukmi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk tabayyun, meminta kejelasan. Wattathabbut, ya, meminta penguatan atas khabar yang dia terima atau hukum yang ya hendak dia tentukan. Inda itlaqi hadzal hukmi, ketika ya ingin memutlakkan hukum ini, ketika ingin menetapkan hukum fasik atau menetapkan hukum kafir terhadap seseorang, wajib untuk tabayyun dan tatabbut, bukan hanya sekedar ya dapat khabar angin saja. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah, ya, yakni jihad fi sabilillah, kemudian ingin membunuh seorang yang mengatakan la ilaha illallah, fatabayyanu, maka hendaknya kalian meminta kejelasan. Wala taqulu liman alqa ilaikum assalam alasta mu'mina. Jangan sampai kalian mengatakan kepada orang yang melemparkan salam kepada kalian, yakni mengucapkan salam kepada kalian, kalian katakan lasta mu'mina, engkau ini bukan mukmin. Tamtahuna aradhal hayatid dunya fa indallahi maghanim katsira. Dikarenakan kalian menginginkan perbendaharaan duniawi, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terdapat perbendaharaan yang banyak, ghanimah-ghanimah yang banyak. Kalau memang orang kufar yang diperangi dalam jihad tersebut menyatakan la ilaha illallah, ya harus seketika itu pula berhenti. Tidak boleh senjata ditebaskan walaupun sudah berada di atas kepalanya, sampai betul-betul jelas bahwasanya ucapan dia itu ikhwani fillah dia batalkan. Sebagaimana kisah Usamah bin Zaid ketika berjuang membunuh seorang kafir, berusaha untuk membunuh seorang kafir yang orang kafir ini sudah banyak membunuh kaum muslimin dalam medan perang. Maka dia mengincar orang ini karena dia sangat membahayakan kaum muslimin, diincar. Bagaimana bisa membunuh orang tersebut sehingga tidak terlalu banyak memakan korban dari pasukan muslim. Ternyata ketika sudah hampir dibunuhnya, terdesak dengan serangan dari Usamah bin Zaid, dan pedang sudah diangkat tinggal ditebaskan. Ya, dia mengatakan la ilaha illallah. Kondisi seperti ini, kondisilah secara naluri semua orang tentunya akan mengatakan dia ini cuma takut. Ya, orang ini cuma takut, ya, ditebas. Awalnya nanti kalau saya tidak jadi menebas, dia malah membunuhku. Ini cuma pura-pura. Maka Usamah bin Zaid dengan ijtihad dia yang seperti ini, dia pun teruskan untuk membunuh orang tersebut sehingga dibunuh. Dan khabar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah dan berlepas diri dari perbuatan Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Usamah bin Zaid menjelaskan alasan ini. Apa atau bagaimana yang akan engkau lakukan kelak di hadapan Allah ketika la ilaha illallah tersebut didatangkan? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa engkau bunuh? Usamah padahal orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai-sampai Usamah saat itu berharap, oh seandainya saat itu saya baru masuk Islam. Dia berharap karena begitu berat mendapatkan kemarahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berandai-andai seandainya dia baru masuk Islam sehingga Rasulullah memberikan udzur, oh ini orang baru masuk Islam. Kenapa? Karena bahayanya perkara ini, afanillah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan fatabayyanu, mencari kejelasan. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Demikianlah dulunya kalian, ya, sebelum datang Islam kalian pun berada di atas kekufuran, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah sehingga kalian bisa masuk Islam. Maka mintalah kejelasan ketika mau menetapkan tentang kekafiran atau tidak diterimanya la ilaha illallah dari seseorang. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian lakukan. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, ma'na qawlihi fatabayyanu ay al-amr al-mushkil aw tathabbatu wa la ta'jilu. Makna dari perintah Allah Subhanahu wa taala fatabayyanu, yakni al-amr al-mushkil, mintalah kejelasan atau carilah kejelasan, carilah keterangan pada perkara yang mushkil, pada perkara yang rancu, yang rumit. Atau maknanya itu tasabbatu, tasabbutlah, jangan tergesa-gesa menetapkan hukum. Al-maknayani sawa, kedua makna ini sama. Fa'in qatalahu ahadun faqad ata manhiyan anhu, maka siapa saja yang membunuhnya sungguh dia telah mendatangi suatu perkara yang dilarang. Ketika belum tabayyun, ketika belum tasabbut tentang hukum kafir seseorang, kemudian ada yang sudah terburu-buru membunuhnya, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang dilarang. Baik. Ada pun perkataan berikutnya dalam poin ini, alhamdulillah, kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas takfir mempunyai bahaya yang sangat luas, mencakup, ya, konsekuensi di dunia dengan hukum-hukum yang begitu banyak, terlebih lagi konsekuensinya di akhirat. Nah, barakallahu fiikum, laktabi bihadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.